telah berkata orang yang pernah mendapatkan, merasakan kelezatan ini mengatakan, "Law 'alimal muluk wa abna'ul muluk ma nahnu fi la jaladuna 'alaihi bisuyuf." Kalaulah seandainya para raja dan anak-anak rajanya mereka mengetahui keadaan kami, para penuntut ilmu agama, mencari ilmu di hadapan para ulama, di hadapan gurunya, kalau mereka tahu raja dan anak-anak rajanya dari ketenangan yang Allah berikan kepada kita, misalnya mereka akan merampasnya walaupun dengan cambukan, dicambuk. Cambukannya dengan pedang, bukan dengan pecutan. Nah, karena apa? Orang yang menuntut ilmu akan merasa tenang. Orang yang menuntut ilmu terlebih di hadapan para ulama. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memudahkan kita untuk menuntut ilmu di hadapan para ulama al-kibar. Amin ya Rabbal Alamin. Sehingga nukilan dari Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah menukilkan kalam salaf, ucapan salaf, kalau seandainya para raja, apa yang dimiliki oleh raja? Raja punya apa aja? Raja terkaya di dunia siapa? Sekarang, dulu ya, masing-masing zaman berbeda-beda. Sekarang yang paling kaya Pabri, siapa yang paling kaya? Sultan Bolkiah atau Raja Salman? Hah? Apa? Bolkiah, Raja Salman kalah. Al-Muhim, ya, yang jelas bukan Ana itu. Al-Muhim, raja ma'ruf, raja muluk, raja ma'ruf. Apa sih yang dimaukan oleh raja? Istilah katanya serba ada. Ya, tentunya dengan izin Allah. Mau beli apapun bisa dihargai dengan uang. Lah ini salaf mengatakan raja yang banyak uangnya, banyak hartanya saja, kalau mengetahui mana nufi, apa yang ada pada diri kita menuntut ilmu agama. Nah, menuntut ilmu agama dengan menuntut dunia apa bedanya? Menuntut dunia enggak habis-habis. Ya, kurang terus. Tambah angan-angan lagi, menghayal lagi. Sampai apa? Masuk ke dalam liang lahat, dikubur baru nyesal. Ajalnya menjemput baru nyesel. Padahal kawan-kawan kita, abang kita, saudara kita udah pada meninggal. Prasangka dia, wah masih lama gua mah katanya. Ana masih lama, tenang aja. Allahu a'lam. Ya dari mana? Allahu a'lam. Nah, ini perbandingannya. Kalau mereka para raja dan anak-anak raja mengetahui keadaan kita, keadaan para penuntut ilmu agama, dengan ketenangan yang ada yang Allah berikan, niscaya mereka akan merampasnya dan memaksanya dicambuk dengan pedang. Dari ketenangan tersebut yang dijadikan sebagai rebutan, ya, yang satu sibuk dengan dunia, berebut dunia, yang satu sibuk kekuasaan, yang satu sibuk pengaruh, yang satu sibuk ini dan itu dan lain sebagainya. Nah, kalaupun mereka tahu, lau alimal muluk, lau, harfun laula, harfun tamanni, huruf angan-angan. Kalau seandainya para raja itu tahu, nah sekarang kebanyakan yang enggak tahu, enggak tahu bagaimana para ulama. Raja biasanya apa, pusing mikirin apa rakyatnya, ya pastilah mikirin rakyatnya. Para ulama sibuk belajar dakwah, mengajar, itu para ulama, dari satu kitab ke kitab yang lain. Al-Imam Ibnu Utsaimin rahimahullah saja menyelesaikan Riyadhus Salihin kurang lebih, ada yang bilang 17 tahun, ada yang bilang 19 tahun. Nah, waktu, butuh waktu. Riyadhus Salihin, Bulughul Maram, ada yang mengatakan 20 tahun. Allahu a'lam. Ini para ulama. Ya. Lebih-lebih di zaman sekarang, talibul dunia, bukan talibul akhirat. Penuntut pencari dunia banyak. Talibul dunia, bukan talibul akhirah atau talibul ilm. Banyak. Sehingga sudah bersyukur dengan keberadaan ilmu yang ada, taklim yang ada, pengajar yang ada, bersyukur. Kurang apa? Kita kurang bersyukur aja. Ada misalkan ami-aminya bisa tasmi, tasmilah. Ya, Abu Haura. Ini bukan pesanan, bukan. Ya. Bersyukur ada aminya, ada ustadznya, ada pengajarnya. Yang ummahat pun demikian. Karena apa? Imam Syafi'i rahimahullah mengatakan kalau enggak disibukkan dengan kebaikan, pasti akan disibukkan dengan lawannya. Lawan kebaikan apa sih? Keburukan, ngerumpi. Wah, Abu Fulan gini. Wah, Fulan gini. Karena apa? Enggak disibukkan dengan kebaikan. Yang disibukkan dengan aib orang saja, aib saudaranya. Coba aimah sibuk seperti Syekh Ali Adam Al-Itsyufi, puluhan tahun tuh mengarang atau mentaklik atau mensyarah Sahih Muslim. Sahih Muslim tebal. Belum Abu Dawud, Tirmidzi, Nasa'i, menghabiskan umur. Karena apa? Umur kita adalah hidup kita. Hidup kita adalah umur kita. Kalau tidak digunakan dengan yang baik, pasti akan digunakan dengan lawannya. Lawan baik apa? Ya keburukan. Ini penting ayolah wa rahmatullah. Baik untuk anak pribadi maupun yang lainnya, mau ikhwan, mau mahat, mau siapapun dia, gunakan yang baik. Yang ikhwan, yang abah-abah, jangan sampai kenikmatan ini dicabut. Kita dulu di Damaj tidak pernah tergambarkan puluhan ribu yang hafal Quran, Bukhari, Muslim, ya Kutubus Sittah, Riyadhus Shalihin, Bulughul Maram, Mutun, matan-matan Tauhid dan lain sebagainya dihafal semua. Tetapi tidak pernah terbayangkan bahwasanya Damaj itu akan hancur satu tempat. Kita merasa akan meninggal sana, mati di sana, tapi qadar Allah, beda lagi, kehendak Allah berbeda lagi. Justru sudah bubar ini tempat. Artinya apa? Tempat itu disyukuri. Jangan sampai tempat dicabut, kenikmatan, keberkahan dari tempat itu dicabut. Karena apa? Karena dosa kita, keangkuhan kita, kesombongan kita, egoisme kita, dosa kita. Setelah Hajuri menghantam Syekh Ubaid 2005, berapa tahun yang lalu itu? Hah? Opi. Hah? 17-18 tahun yang lalu. Syekh Ubaid silaturahmi ziarah ke Damaj ketika itu. Dalam keadaan hafizul Quran full, penuh, 10.000 orang. Ini berapa orang? 10.000 orang. Ya bukan kaleng-kaleng ini. Hah? Bukan main-main. Kurang lebih lah. Banyak, full. Tapi keberkahan dicabut, tempat. Keberkahan tempat itu dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Ya karena kemaksiatan. Kemaksiatan yang paling besar itu apa? Kesombongan. Sombong. Saya lebih baik dari fulan. Yang lain juga saya lebih baik dari fulan. Itu sombong. Hajuri menghantam Syekh Ubaid, mencela Syekh Ubaid, keberkahan dicabut. Suruh lihat. Hancur. Gak lama dari itu perang. Ya diserang oleh Syiah, Rafidhah dan lain sebagainya. Keberkahan dicabut. Hebat apapun dia, walaupun Hajuri memang pada hakikatnya apa? Pewaris, penerus dari Syekh Mukbir rahimahullah. Tetapi lihat kemaksiatan dan dosa dari kesombongan, merasa lebih baik dari ulama al-kibar, Syekh Ubaid, menghina, kan kesombongan. Akhirnya keberkahan dicabut, fitan, banyak fitnah. Allahul musta'an. 17 tahun yang lalu. Sebelumnya ya tenang, Masya Allah berkah. Ya ibaratnya gak punya duit juga tenang, baca Quran apa semua, sibuk dengan murojaah, dengan belajar dan lain sebagainya. Tetapi karena tidak banyak bersyukur dengan kenikmatan yang ada, tempat pun, keberkahan tempat pun bisa dicabut. Ya, tempat yang maksum di mana aja? Mekah dan Madinah maksum. Juga apa? Masjidil Aqsa, Palestina. Masjidil Aqsa. dijaga dari apa? Dajjal. Ini yang sudah apa? Jelas dalilnya. Selain daripada itu, ya tidak ada jaminan. Tidak ada jaminan. Yang perlu disyukuri. Harus disyukuri kenikmatan yang ada, disyukuri. Jangan tempat kita nodai dengan kesombongan, keangkuhan, egoisme kita, kemaksiatan kita, diri-diri kita yang menghancurkan tempat. Jangan. Nah, kisahnya Salman Al-Farisi dengan Abu Darda, kalau enggak salah, fima azkur. Ketika Abu Darda radhiyallahu ta'ala an mengajak Salman Al-Farisi ke mana? Ke Masjidil Aqsa, Palestina. Ta'al kemari, tinggal di sini, tinggal di mana? Palestina. Palestina itu di mana? Syam. Syam itu terdiri dari berapa negara sekarang? Dulu namanya Syam. Syam, kesatuannya Syam, dipecah sama Inggris menjadi berapa negara? Palestina, Suriah, Lebanon, Yordan, Bahrain masuk? Mah? Tangga, bukan tangga Depok, bukan. Nah, Syam dulu kesatuan namanya Syam. Penjajahan Inggris dipecah sama Inggris. Kata Abu Darda radhiyallahu ta'ala an, wahai Salman, kemari kita tinggal di negeri, di tempat yang disucikan oleh Allah. Mana? Baitul Maqdis. Maqdis. Maqdis itu apa? Yang suci. Karena nanti Nabi Isa akhir zaman turun di Baitul Maqdis. Ya. Kita kumpulah di sini tempat, karena memang ada nasnya. Baitul Maqdis itu memang ada nas, ada dalilnya jelas. Ya. Kalau tempat anu enggak ada dalilnya. Dijaga oleh Allah enggak ada. Tempat A, B, C, anu enggak nyebut tempatnya. Ya, repot nanti. Nah, enggak ada dalilnya. Bersamaan dengan itu dijawab oleh Abu Darda radhiyallahu ta'ala an, sesungguhnya tempat itu tidak mensucikan seseorang. Suf, lihat Salman Al-Farisi radhiyallahu ta'ala an menjawab, innamal makan la yuqaddisuhu syai. Tempat itu tidak mensucikan seseorang. Di Mekah Madinah kalau dia mohon maaf ya fatan atau syahwat, syahwatnya pencari syahwat, tetap aja dia akan melakukan apa? Kemaksiatan dan dosa. Pencuri ya pencuri. Walaupun di mana? Di Mekah dan Madinah. Sehingga kata Salman Al-Farisi radhiyallahu ta'ala an, innal makan la yuqaddisu syai, tempat itu tidak mensucikan seorang. Artinya hukum asalnya. Paham? Wa innama yuqaddisuhu amaluh, amalan dia yang akan mensucikan dirinya. Amalan. Mau tempatnya di Mekah, di Madinah, Baitul Maqdis, kalau dia bermaksiat. Di Mekah dia, mohon maaf, nonton YouTube porno. Di Mekah, depan Ka'bah. Kira-kira gimana? Tempat, dia ngumpet-ngumpet pakai sarung. Orang ngelihatnya zikir. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Padahal nonton YouTube. Hah? Bang Isan? Sa parego. Bukan tempat. Ya, zaman sekarang apalagi banyak maksiat, dosa. Na'udzubillah. Masyaallah al-'afwa wal-'afiyah as-salama. Wa innama yuqaddisu 'amaluh. Yang mensucikan dia adalah amalannya. Amalannya. Mau dia jauh tempatnya dari enam mana, tetapi amalan dia di atas sunnah, amalan dia di atas tauhid, amalan dia dengan amalan yang saleh. Oh, dia jauh di mana? Di Afrika sana, di ujung Ghana apa? Di ujung Ethiopia. Ya. Karena dia amalannya amalan sunnah, amalan tauhid, amalan saleh. Mau dia di Mauritania tetap ya, ala sunnah, ala tauhid, ala istiqamah. Tapi kalau dia di Mekah, di Madinah, ya, orang mau pada baca Quran, dia melakukan kemaksiatan dan dosa. Allahul musta'an, Allahul musta'an. Sehingga kenikmatan-kenikmatan yang ada disyukuri. Jangan dinodai. Jangan dinodai tempat, waktu, umur, kenikmatan ilmu. Karena Allah alam, enggak ada yang jamin. Enggak ada yang jamin. Ada yang jamin tempat ini, tempat itu, tempat yang lainnya, tidak ada yang maksum. Ya, sehingga tidak ada yang jamin ya, ikhwan. Bisa berubah-ubah, bisa ini, bisa terjadi demikian dan demikian. Allahul musta'an. Artinya apa? Dijaga kenikmatan menuntut ilmu, dijaga waktu, dijaga umur kita dengan amalan yang baik, amalan yang saleh. Jangan kita nodai dengan kemaksiatan dan dosa. Jangan kita nodai dengan keangkuhan kita, egoisme kita, kesombongan kita, jangan. Karena itulah yang mencampakkan iblis. Ana khairun minhu. Iblislah yang dilaknat. Karena apa? Mengatakan ana khairun minhu, saya lebih baik dari dia. Ya, ini sifat iblis. Sifat iblis al-kibr, merasa lebih baik, merasa lebih unggul, merasa lebih di atas, merasa lebih hebat, merasa ini dan itu dan lain sebagainya. Nah, artinya apa? Korelasinya, hubungannya dengan nikmat yang ada. Kalamus salaf, ucapan salaf ini, lau ya'lamul muluk, lau alimal muluk, kalaulah seandainya para raja itu tahu, wabnaul muluk, dan anak-anak raja itu tahu. Anak raja ya, mau apa saja dilayani, karena raja punya uang, punya harta. Ya. Tapi kalau mereka tahu dari ketenangan yang Allah berikan kepada para ulama, ini saya akan dirampas ketenangan itu. La jaladuna alaihi bisuyuh. Ini saya mereka akan mencambuk kami dengan pedang. Ya, karena ketenangan, karena ilmu dari Allah Subhanahu wa taala. Wa qala akhar innahu la yamur bil qalb awqatun. Aqul in kana ahlul jannah fi mithl hadha innam la fi 'aysin thayyib. Pernah dalam suatu waktu, suatu hari, Rasulullah SAW melintasi satu tempat atau satu waktu yang mana Rasulullah SAW bersabda ingkana ahlul jannah, kalaulah seandainya ahlul jannah seperti ini, waktu-waktu yang menenangkan ya, yang dialami oleh Rasulullah SAW, innahum lafi 'aysyin thayyib, sungguhnya mereka akan mendapatkan kehidupan yang baik. Wa qala akhar inna fid dunya hasanatan hiya kal jannah fil akhirah. Sebagian salaf juga mengatakan sesungguhnya di dunia ini ada kebaikan. Sesungguhnya di dunia ini ada kebaikan seperti surga di akhirat. Waman dakala tilkal jannata, barang siapa yang masuk ke dalamnya maka dia akan masuk ke dalam surga. Waman lam yadkhulha lam yadkhul jannatal akhirah, barang siapa yang tidak masuk surganya dunia maka dia tidak akan masuk surganya akhirat. Waqala syara Nabi SAW ila hadil jannah biqaulih, dan Nabi SAW mengisyaratkan dengan surga di dunia ini dengan sabda Rasulullah SAW, idza marartum bi riyadil jannah farta'u, apabila kalian melintasi taman-taman surga, yakni majelis taklim, majelis ilmu, majelis zikir, ya, fartau, singgahlah. Apabila kalian melintasi, melewati riyadul jannah, taman-taman surga, ya, maka mampir, singgah. Kalau mau riyadul jannah, para sahabat bertanya, apa itu riyadul jannah, yang dimaksud dari riyadul jannah itu apa? Qala hilaqul dzikir, halaqah-halaqah zikir. Zikir yang paling afdal adalah Al-Quran, menuntut ilmu agama. Naam. Kenapa? Karena malaikat mengepakkan sayapnya bagi para penuntut ilmu. Illa nazalat alaihimus sakinah, Allah turunkan ketenangan kepada para penuntut ilmu. Wa ghasyiyat humur rahmah, dan mereka diliputi dengan rahmat, kasih sayang Allah, rahmat Allah. Wa dzakarahumullah fi man inda, dan Allah sebut ya di hadapan para malaikat yang ada di sisinya. Allah sebut, disebut fulan, fulan, fulan. Nah, itu apa? Kenikmatan menuntut ilmu. Nah, terlebih ketika umur sudah senja, harus lebih semangat lagi. Nah, apalagi sudah masuk umur 40 tahun, sudah tanda ubannya, tanda ini tanda itu pada badannya, sudah harus persiapan. Karena enggak ada jaminan, mau tua, mau muda, mau kecil, mau besar, tidak ada jaminan. Jangan sampai kita sudah dikubur baru menyesal. Kita sudah dikubur, menyatu dengan tanah, baru menyesal. Aduh, kenapa enggak taklim ya kemarin? Enggak bisa. Enggak ada siaran, ulang, enggak ada. Nah, cuman menyesal. Menyesal ya sudah, selesai. Karena yang butuh ilmu, butuh hidayah itu siapa? Hah? Kita. Kita yang butuh kepada Allah. Ya ayuhan nas antumul fuqara ilallah. Wahai sekalian manusia, kalianlah yang fakir, yang butuh hanya kepada Allah. Yang butuh ketenangan, butuh jalan keluar, ya adalah kita. Butuh hidayah, butuh petunjuk adalah kita. Sehingga jangan merasa, wah saya gak butuh. Jangan. Kita butuh hidayah. Kita butuh petunjuk dari Allah dan Rasulnya. Kita butuh dibimbing oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan bimbingan yang ada, petunjuk yang ada. Alama baina baiti wa mimbari raudhatun min riyadil jannah. Antara mimbarku dan rumahku ada taman-taman surga. Ini di Madinah berarti. Nah, yang jamaah umrah, haji, bagi yang mampu, yang bisa, ya silakan. Antara rumah Rasulullah SAW dan mimbarnya, tengah-tengah itu, kalau antara ya tengah-tengah, di situ ada taman-taman surga. Ya, masya Allah. Wala tazunnu anna qawlahu ta'ala innal abrara lafi na'im wa innal hujjara lafi jahim mukhtasun biyaumil ma'ad faqat. Jangan engkau kira, jangan dikira innal abrar, sungguhnya al abrar, orang-orang yang baik, sungguh benar-benar pada kenikmatan. Ini jangan dikira kenikmatan khusus akhirat saja. Jangan dikira. Wa innal fujara lafi jahim, dan semua orang-orang yang jahat, fajir, berada pada neraka jahim. Kata lima Abdul Qayyim rahimahullah, fala tadhunnu anna qawla ta'ala mukhtasun biyaumil ma'ad faqat. Jangan kamu kira ayat ini berkaitan, berkenaan hanya hari kiamat saja nanti. Jangan, bukan. Tidak sebatas itu. Bal ha'ula fi na'imin fi durihim salasah. Bahkan mereka-mereka itu akan mendapatkan kenikmatan pada tiga tempat. Tempat yang pertama apa? Dunia. Yang kedua apa? Alam barzakh. Yang ketiga akhirat. Mafhum? Orang-orang yang baik, abrar, bir. Ya, bir. Orang-orang yang baik, abrar. Ya, mereka sungguh-sungguh akan mendapatkan kenikmatan. La fi na'im, lam taukid, fi na'im. Ya, sungguh-sungguh pasti akan mendapatkan kenikmatan. Wa innal fujara la fi jahim. Juga sebaliknya, orang yang fajir, orang yang jahat, maka akan mendapatkan neraka jahim yang menyala-nyala. Nah, artinya apa? Jangan dikira kenikmatan ini hanya sebatas akhirat nanti. Bukan. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah, tidak seperti itu. Bukan khusus nanti hari kiamat saja, tidak. Bal ha'ulai fi na'imin fi durihim salasah. Bahkan mereka berada atau mendapatkan kenikmatan pada tiga tempat. Ya, bal haulai fi na'imin fi durihim salasa wa haula fi hajimin fi durihim salasa. Orang-orang yang beriman, orang-orang yang baik mendapatkan kenikmatan di tiga tempat, di dunia, di alam barzakh, dan di akhirat. Sebaliknya orang yang kafir, na'udzubillah, nah, orang yang kafir akan mendapatkan kesengsaraan di dunia, di alam barzakh, dan di akhirat. Nah, artinya apa? Kenikmatan ini di alam dunia disegerakan. Ada yang disegerakan, ada yang tidak. Allahu a'lam. Nah, fa'ayu ladzatin wa na'imin fi dunya atab min birril qalb. Tidak ada kenikmatan, kelezatan, kebaikan di dunia dan di akhirat melainkan dengan birrul qalb, ya, hatinya yang baik. Salamatus sadr, selamat jiwanya. Tidak ada kebencian, kedengkian, merendahkan orang lain, kesombongan, dan lain sebagainya. Artinya apa? Orang-orang yang baik akan mendapatkan kebaikan, kenikmatan pada tiga tempat. Di alam dunia, di alam barzakh, dan di alam akhirat. Tiga alam. Demikian pula orang-orang fajir, jahat, akan mendapatkan siksaan di dunia, di alam barzakh, dan di akhirat. Disiksa mereka. Ya. Wahal al-aish fil haqiqa illa aishul qalb as-salim. Lalu bagaimana dengan jiwa, hati, kehidupan? Bahwasanya tidak ada kehidupan yang hakiki, yang menggembirakan, yang membahagiakan secara hakiki, melainkan aishul qalb as-salim. Hidupnya hati yang enam. Tidak ada kenikmatan, ya, yang hakiki kecuali dengan kehidupan hati yang bersih. Karena Allah Subhanahu wa taala telah memuji Nabiullah Ibrahim al-Khalil bisalamat qalbi, dengan selamat hatinya. Wa inna min syi'atihi la Ibrahim, dan sungguhnya ada dari kelompoknya itu, yaitu Ibrahim. Ija'a rabbahu biqalbin salim. Ingatlah Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Naam. Ija'a rabbahu, ketika datang kepada Allah dengan hati yang bersih. Wa qala haqiyan anhu, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Hati yang salim, hati yang bersih adalah hati yang selamat dari kesyirikan, hati yang selamat dari kebencian, hasad, iri, dengki, pelit, sombong, abu dunia waryasa, cinta terhadap dunia dan kepemimpinan, pengen jadi pemimpin aja, berebut. Fasalima min kulli afatin tub'idu anillah, sehingga hatinya selamat dari segala keburukan yang justru malah menjauhkan dia dari Allah Subhanahu wa taala. Wasalima min kulli syubhatin tu'aridu khabarah, wa min kulli syahwatin tu'aridu amrah, wa salima kullu mengkuli iradat tuzahim muradah wa salama mengkuli qati'in yaqtu' anillah fadal qalbu salim fil jannah mu'ajjala fil dunya wa fil akhirah al barzah wa fil barzah jannat al barzah wa fi jannat yawm al mu'ad wa la tatimu salamatuhum mutlaqan, tidak akan sempurna keselamatannya secara mutlak. Ya, tidak akan sempurna. Wa salima min kulli qatin yaqta 'anillah wa adal qalbu salim fi jannatin mu'ajjalah fi dunya. Orang yang hatinya baik, maka kata Ibnu Qayyim rahimahullah, hatinya tersebut baik fi jannatin mu'ajjalah fi dunya, berada pada surga yang disegerakan di dunia. Wa fi jannatil fil barzakh, dan surga yang ada di alam barzakh juga, ya, fi jannah yaum ma'ad. Nah, walatatimu salamatu mutlaqan hatta yaslam min khamsati asya, tidak akan sempurna keselamatannya secara mutlak kecuali ada lima perkara, lima syarat. Min syirkin yunaqidu tauhid, dari kesyirikan yang bertentangan dengan tauhid, dari kebid'ahan yang bertentangan dengan sunnah, dari syahwat, tukhaliful amr, menyelisih perintah Allah dan Rasulnya, wa ghaflah, ghaflah itu naam, lalai, naam, sehingga diantara doanya Rasulullah SAW supaya tidak lalai, apa, siapa hafal, supaya tidak ghaflah, ghaflah itu lalai manusia, ya. Allahumma inni a'udzubika minal 'ajzi wal kasal wal jubni wal haram wal qaswah wal ghaflah. Ghaflah, berlindung Rasulullah SAW dari ghaflah, dari lalai. Nah, ya, namanya manusia. Manusia enggak ada yang sempurna. Lalai, capek, ngantuk, ini itu, haus, marah, senang, gembira. Manusia, manusia. Basyarun. Sehingga ketika seorang yang sudah mendapatkan kebaikan, seolah-olah enam hatinya, nah, fadhal qalbun salim fi jannati mu'ajjala fi dunya. Ya, qalbun salim ini, ya, mendapatkan tempat yang disegerakan di dunia. Wa fi jannatin fil barzakh, sedangkan di dalam surga, sedangkan yang berikutnya dia berada pada enam jannah, pada surga di alam barzakh. Dan yang ketiga, fi jannati yaum ma'ad, pada hari kebangkitan, hari kiamat. Nah, Allahul musta'an, wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.